Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-amru tsalitsu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Al-amru tsalitsu. قد يقول قائل هل لك أن تصور لنا الحالات التي يمكن استخراجها في الشاذ بناء على رأي الحافظين الذهبي وابن حجر وحكمهما عندهما. نعم. Ini perkara yang ketiga. Mungkin ada yang akan mengatakan, apakah Anda bisa memberi gambaran buat kami mengenai keadaan-keadaan yang memungkinkan ya, untuk dipetik, dikeluarkan mengenai asyadz dari hadis berdasarkan pendapat dua hafiz Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar yang telah dinukil, dan hukum ya, hukumnya, hukum hadis yang keadaan itu di sisi keduanya. Berarti kita butuh kembali untuk merujuk apa pendapat Ibnu Hajar dan Adz-Dzahabi tentang asyadz. Ibnu Hajar pendapatnya dinukil pada pendapat ta'rif asyadz yang pertama, yang mengikut pada definisi siapa? Definisi yang disampaikan oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Yakni dikembangkan Ibnu Hajar dengan ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu, yang diriwayatkan, saya lihat kembali, ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu, pada halaman 171-172 bagian akhir. Nah, yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang maqbul, maqbul di sini meliputi thiqah dan saduq, thiqah dan saduq. Nah, yani menyelisihi riwayat rawi yang diterima hadisnya, ini thiqah hadisnya sahih atau saduq hadisnya hasan, menyelisihi rawi lain yang lebih pantas ya, lebih pantas untuk diterima hadisnya daripada dia karena lebih thiqah. Baik, artinya apa? Asyad di sisi Al-Hafidh Al-Hajar adalah ada apa? Ada mukhalafah. Ada mukhalafah. Baik, yani Ibn Hajar tidak memasukkan tafarrud ar-rawi alladhi la yuhtamalu tafarruduhu fi ta'rif asyad. Ibn Hajar tidak memasukkan tafarrudnya, bersendirinya seorang rawi yang tidak memungkinkan diterima kesendirian dia pada periwayatan hadis, tidak dimasukkan Ibnu Hajar dalam definisi syadz, karena sebab kita lewati ada dua, ada mukhalafah dan ada tafarrud, alladzi la yahtamal tafarrud, dia hanya menyebutkan mukhalafah. Sementara Al-Hafidz Adz-Dzahabi menyebutkan dua-duanya. Nah, menyebutkan dua-duanya, menyebutkan memasukkan dalam kategori syadz adanya mukhalafah, na'am al-thiqat, dan adanya infirad alladhi la yahtamil qabul tafarrudih. Tayyib. Nah, mari kita simak rincian keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Syekh. Naam. Dia akan mengacu pada definisi masing-masing. Naam. Fadhal. Fal jawabu bitta'ammuli fima sabaqa min qawlayhima. نخلص إلى حالات التالية. نخلص إلى الحالات التالية. نعم. Jawabannya kata Syekh dengan mengamati, merenungkan apa yang telah lewat dari pendapat keduanya, ya, kita sampai pada kesimpulan keadaan-keadaan berikut. Nah, al-halatul ula. Al-halatul ula mukhalafatu thiqati awis saduki liman huwa awla minhu tu'tabaru syadzatan indahuma. Baik, yang pertama, mukhalafah seorang rawi yang thiqah atau seorang rawi yang saduk. Ini dua-duanya masuk dalam kategori al-makbul. Jadi mukhalafatul thiqah atau saduk artinya mukhalafatul makbul. Nah, tayyib, liman huwa awla minhu tu'tabaru dianggap syadzah, termasuk hadis yang syadz indahuma di sisi keduanya. Jelas ya? Nah, ini termasuk syadz menurut Ibnu Hajar dan juga termasuk syadz menurut Al-Dzahabi. Tayyib. Tabi'a. Wasaniyatu mukhalafatu man la yuhtamalu tafarruduhu liman huwa awla minhu. فإن كان المخالف ضعيفا أو مجهولا ونحوهما فهي تعتبر شاذة عند ونحوهما ضعيفا أو مجهولا فإن كان المخالف ضعيفا أو مجهولا ونحوهما فهي تعتبر شاذة عند الذهبي ومنكرة عند ابن حجر. طيب perhatikan yang kedua mukhalafah penyelisihan rawi yang keadaannya la yahtamalu tafarrudu, yang tafarrudnya ya bersendirinya dia, kesendirian dia dalam periwayatan suatu hadis tidak bisa diterima, dia menyelisihi ya yang lebih pantas diterima riwayatnya daripada dia. Nah, saat dia bersendiri saja, saat dia mutafarrid, munfarid saja tidak bisa diterima. Apalagi sekarang dia melakukan mukhalafa liman huwa aula minhu. Maka bagaimana rinciannya? Naam, fa tafsiliya. In kana al-mukhalifu. Ini rincian pertama. Apabila al-mukhalifu yang menyelisih ini tadi ya, yakni alladhi la yuhtamalu tafarruduhu ini ya, statusnya adalah dhaif atau majhul ya. Tayyib, dhaif, lamun dhaif. Ya, hafalannya lemah atau majhul, yakni tidak dikenal. Dan yang semisal dengan kedua status ini, yang semisal dengan wanhawahuma, yakni yang semisal dengan dhaifan atau majhulan dari sisi-sisi kelemahan rawi. Fahiya tu'tabaru, maka mukhalafah tersebut dianggap syadzah di sisi Adz-Dzahabi. Ya, istilahnya syadzah di sisi Adz-Dzahabi. Karena masuk dalam definisi beliau, yaitu huwa ma khalafa rawihi thiqat. Ma khalafa rawihi thiqat, hadith yang rawinya menyelisih thiqat. Rawinya, rawihi, rawi ini di sini umum. Ya kan? Umum. Nah, masuk di dalamnya al-mukhalifu dhaifan aw majhulan wa nahwahuma. Perhatikan kembali definisi Dhabi, huwa ma khalafa rawihi fi as-siqat. Kata rawihi, ma khalafa rawihi as-siqati. Hadis yang rawinya menyelisihi rawi-rawi yang thiqah. Rawi di sini apa? Umum. Masuk di dalamnya pembahasan sekarang, yaitu rawi yang mukhalif itu dhaif, majhul dan semisalnya. Jadi dianggap syadz menurut Adz-Dzahabi. Dan munkar inda Ibn Hajar. Kenapa dianggap munkar di sisi Ibn Hajar? Ini sebenarnya harus dijelaskan bahwa Ibn Hajar dalam kitabnya ya, dalam kitabnya Nukhbatul Fikar dengan syarahnya Nuzhatun Nadhar, beliau membedakan antara syadz dan munkar. Nah, jadi kita akan pelajari nanti insyaAllah pada Nukhbatul Fikar dengan syarah Nuzhatun Nadhar. Nah, mungkin setelah kitab ini. Jadi Ibnu Hajar, beliau membedakan antara syadz dan mungkar, yaitu apa? Asyadz yang sudah ditampilkan di sini, yang sudah kita baca, kita sudah tahu. Yaitu, mukhalafatu madha? Mukhalafatul makbul, marwahul makbul, mukhalifan liman huwa aula minhu, yani mukhalafatul makbul, yani yang menyelisihi adalah rawi yang makbul. Ibnu Hajar ya mengistilahkan hadis syadz itu adalah penyelisihan rawi yang makbul. Rawi yang makbul. Menyelisihi man huwa aula minhu, yang lebih pantas diterima riwayatnya daripada dia, lebih kuat, ya, lebih kuat, ya, atau jumlahnya lebih banyak. Tapi syaratnya yang menyelisih harus makbul, itu syarat. Fahim? Itu Ibnu Hajar. Kemudian mungkar menurut Ibnu Hajar, jadi beliau membedakan syarat dengan mungkar. Sisi perbedaannya di mana? Mungkar menurut Ibnu Hajar adalah mukhalafatud dhaif. Mukhalafatu ad-da'if. Nah, yaitu penyelisihan rawi yang da'if. Lithiqat. Menyelisihi orang yang thiqat. Rawi yang thiqat. Jadi jika yang menyelisihi pada riwayatnya berstatus da'if, maka menurut Ibnu Hajar istilahnya bukan syad, tetapi apa? Munkar. Paham itu mulan? Nah, ini makanya saya mengatakan wa munkaratan inda Ibnu Hajar. Kalian bisa ta'liq mungkin di sini wa munkaratan inda Ibnu Hajar. Ta'liq li anna Ibnu Hajar farraqa baina asyadz wal munkar. Bi anna al munkar لأن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. لأن ابن حجر فرق بين الشاذ والمنكر بأن المنكر هو مخالفة الضعيف. أتما رواه الضعيف مخالفا لما هو أولى منه. سمسجة مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر. انظر كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر. شرح نخبة الفكر. Fahimtum al-an? Difahami ya? Apa istilah Ibn Hajar tentang syad dan munkar? Ibn Hajar membedakan antara syad dan munkar. Bahwa asyad mukhalafatul makbul. Thiqu atau sadu. Yang menyelisihi makbul. Nah. Jadi seandainya dia tidak menyelisihi, riwayatnya jika dia thiqu berarti sahih. Jika dia sadu berarti hasan. Namun di sini dia menyelisihi man huwa aula minhu, yang lebih pantas tadi, maka dia dianggap syad. Adapun munkar adalah mukhalafatud dhaif. Seorang rawi dhaif menyelisihi rawi lain yang lebih pantas diterima daripada dia. Seandainya hadisnya seandainya dia tidak menyelisihi, maka dhaif hadisnya. Adapun ini dia menyelisihi, maka dianggap munkar. Ini Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ya membedakan antara syad dan munkar dengan perbedaan itu. Adapun Adz-Dzahabi, lihat Adz-Dzahabi hanya mengatakan apa di sini? Definisi syad huwa ma khalafa rawihi thiqat. Nah, hadis yang rawinya menyelisihi rawi-rawi yang thiqah. Rawi di sini yang rawinya menyelisihi thiqah. Rawi di sini umum masuk dalamnya makbul dan dhaif. Oleh karena itu pada keadaan yang kedua yang dibahaskan yang dikeluarkan oleh Syekhun al-Bukhari, beliau mengatakan fa in kana al-mukhalifu dha'ifan aw majhulan wa nahwahuma fa hiya tu'tabaru shaddatan 'inda adh-dhahabi. Nah. Baik, masih syadz adh-dhahabi karena ini masuk dalam keumuman makna kata kalimat beliau rawihi, ma khalafa rawihi. Rawi di sini meliputi thiqah, saduq, dhaif, majhul dan seterusnya. Jadi syad. Wa munkaratan inda Ibn Hajar. Karena Ibn Hajar membedakan syad dengan munkar. Bahwa munkar adalah mukhalafatul dhaif. Atau mukhalafatul mardud. Nah. Mukhalafatul makbul. Liman hu'ala minhu itu syad. Mukhalafatul mardud. liman huwa lil maqbul itu mungkar. Nah, jadi bahasa dhaif mukhalaf dhaif di sini maksudnya umum yang dhaif itu maksudnya dan yang semisalnya. Tepatnya di murojaah dilihat di nusah. Nah, di sini jika mukhalifnya dhaif, majhul dan semisalnya yang mardud hadisnya ya. Nah, mukhalafatul mardud lil maqbul. Baik, itu mungkar di sisi Ibnu Hajar. Qultu wa hadhihi as-suratu ashaddu shududan min sabiqatiha. Baik, kata Syekhuna Al-Bukhari, bentuk ini ya, ashaddu shududan min sabiqatiha, ini lebih keras keganjilannya, kekeliruannya dibandingkan yang sebelumnya, yaitu yang pertama. Karena yang pertama adalah mukhalafatul thiqah awis saduq, ringkasnya mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu, ini saja dianggap syadz. Apalagi jika yang menyelisihi bukan thiqah, bukan saduq, tetapi dhaif, majhul dan semisalnya, maka berarti tingkat keganjilannya, kekeliruannya lebih keras. Lidha yu'abbiru ba'du ahli al-'ilmi 'anha biqawlihi syadzun bimarratin atau munkarun jiddan wa nahwihi. Nah, oleh karena itu sebagian ahlul ilm mengungkapkan dengan istilah syadzun bimarrah. Syadzun bimarrah artinya apa? Sangat ganjil, bimarrahnya sangat. Sangat syad, yakni sangat ganjil. Atau mereka mengatakan munkarun jiddan, sangat munkar. Dan wa nahwihi yakni wa nahwi hadzal qaul. Tayyib. Sudah dipahami? Nah. Wa in kana al-mukhalifu وإن كان المخالف في طبقة الشيوخ كما مر فهي تعتبر شاذة أيضا عند الذهبي. وإن كان المخالف apabila yang menyelisihi itu في طبقة الشيوخ طبقتnya syuyukh kama marra sebenarnya telah lewat yaitu yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan imam atau hafid فهي تعتبر maka itu juga dianggap syadz di sisi al-dhahabi. طيب الثالثة تفرد الضعيف يعتبر تفرد الضعيف أضاف إليه تفرد الضعيف يعتبر شاذا منكرا عند الذهبي وضعيفا عند ابن حجر. نتيجة تفرد الضعيف يا bersendirinya seorang rawi yang dhaif dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada yang lain yang meriwayatkan selain dia sementara statusnya dhaif. Yu'tabaru dianggap syadzan munkaran 'inda adh-dhahabi. Di sisi adh-dhahabi itu disebut syadz munkar. Nah, di sini ada ta'liq nomor 1 lihat hasyiah rukun al-awwal li'annahu 'arrafa al-munkara biqawli yani adh-dhahabi بقول المنكر من فرد الراوي الضعيف به من فرد الراوي من فرد الراوي الضعيف به من فرد الراوي الضعيف به المنكر adalah hadis yang seorang rawi yang statusnya dhaif bersendiri meriwayatkannya. Nah, jadi lihat munkar menurut Al-Dhahabi apa? Munkar menurut Al-Dhahabi tafarrudu ad-da'if, seorang da'if bersendiri. Nah, baik, oleh karena itu menurut Al-Dhahabi ini termasuk munkar dan juga termasuk syad. Karena lihat kembali pengertian as-syad di sisi Al-Dhahabi, lihat kembali di sana halaman 173 au man farada bihi man la yahtamilu haluhu qabula tafarrudi, bersendirinya rawi yang tidak keadaannya tidak memungkinkan diterima bersendirinya dia. Berarti jika yang bersendiri seorang yang dhaif kan tidak mungkin diterima, berarti termasuk syadz. Dan juga pada kelanjutannya pada penjelasan beliau tentang Al-Munkar dalam Al-Muqidah dinukil tadi di Hasyiah. Ya, di halaman berikutnya, halaman 32. Bahwa Al-Munkar man farada rawi dhaif bihi. Bersendirinya seorang rawi yang dhaif. Berarti menurut Adz-Dzahabi, jika seorang rawi yang dhaif bersendiri meriwayatkan hadis, tidak ada yang lainnya mengikutinya. Hanya dia sendiri. Berarti dianggap syadz. Karena tafarrudnya la yuhtamal. Dan juga dianggap apa? Munkar. Disebut syadzan munkaran indadz-Dzahabi. Adapun Ibnu Hajar, sebenarnya telah kita lewati, beliau tidak menganggap tafarrud masuk dalam kategori syadz. Yang beliau anggap syadz dan munkar apa? Apabila ada apa? Syaratnya Ibnu Hajar, yang dianggap syadz atau munkar ada apa? Mukhalafah. Harus ada mukhalafah baru dianggap syadz atau munkar. Jika yang mukhalafah menyelisihi rawi lain itu makbul, thiq atau saduq, maka syadz. Jika yang menyelisihi adalah hadis yang rawi yang mardud hadisnya, dhaif dan semisalnya, maka munkar. Berarti tafarrudud dhaif di sisi Ibnu Hajar tidak dianggap syadz, tidak dianggap munkar. Apa istilahnya? Wa dhaifan 'inda Ibnu Hajar. Disebut dhaif oleh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar jika mendapati seorang rawi yang dhaif bersendiri, la yutaba 'ala hadis, tidak diikuti hadisnya oleh rawi lain, sendiri dia tidak ada mutabi', rawi lain mengikuti dan tidak syahid yang sama dengannya, maka dianggap apa? Dhaif. Dianggap dhaif. Dilihat rawi ini statusnya dhaif. Nah, dhaif hadisnya. Dan tidak ada rawi lain yang mengikutinya, dia sendiri meriwayatkan hadis itu. Maka menurut Adz-Dzahabi, menurut Ibnu Hajar apa? Istilah hadisnya apa? Derajatnya apa? Dhaif. Kalau Adz-Dzahabi mengatakan apa? Syadz munkar. Jadi ini istilah-istilah ini harus kita pahami dari mereka, ya, ujung-ujungnya sama. Jadi sama-sama termasuk mardud, tapi ada perbedaan istilah. Supaya kita tidak bingung. Loh, kenapa ini mengatakan dhaif, yang ini mengatakan syadz? Sama-sama tertolak, hanya saja itu perbedaan istilah. Nah. Baik. أما حديث فاحش الغلة أو كثير الغفلة أو من ظهر فسقه فحديثه يعتبر منكر عنده كما نص عليه في النزهة. Adapun hadis raw yang fahishil ghalat. Fahishil ghalat artinya kesalahannya fatal. Fahishil ghalat artinya kesalahannya fatal. Kesalahannya dalam periwayatan fatal. Au kathiril ghaflah. Kathiril ghaflah artinya banyak lalai dalam periwayatan, banyak melakukan kelalaian dalam periwayatan. Tayyib, yakni banyak keliru. Man dhahara fisquh, yakni rawi yang tampak kefasikannya. Kefasikannya itu tampak, terlihat, tidak tersembunyi. Diketahui yakni kefasikannya. Kefasikannya tampak oleh manusia, tidak tersembunyi. Ya, tidak tertutupi tetapi tampak kefasikannya. Tayyib, maka yang fahishul ghalat, yang kesalahannya fatal dalam periwayatan, kathirul ghaflah, banyak lalai, ya, sering keliru dalam periwayatan, atau man dhahara fisku, kefasikannya tampak, maka hadisnya, ya, yu'tabaru munkaran indah, hadisnya dianggap munkar oleh Ibnu Hajar, di sisi Ibnu Hajar indahu, menurut Ibnu Hajar, munkar namanya. Adapun kalau dia dhaif karena sayyul hifdz, misalkan karena kehafalannya sayyul hifdz, hafalannya jelek, ya, hanya hafalannya saja, masalah hafalan, nah, kelemahannya semisal itu, ya, tayyib, semisal itu majhul gitu, maka hanya dhaif ketika dia tafarrud, mutafarrid, munfarid, hanya dhaif. Tapi kalau fahisul ghalat, katsirul ghaflah, man dhahara fisq, ini kan berat ini, berat, ya, statusnya berat. Kesalahannya fatal dalam periwayatan, banyak lalai, banyak keliru, kefasikannya tampak. Ini menurut Ibnu Hajar bukan dhaif, tapi apa? Munkar. Nah, kama nassa alaihi fin nuzha. Sebagaimana Ibnu Hajar tegaskan, nyatakan dalam an-nuzha. Wadih? Tayyib. Walikulli ولكل صورة أمثلة فصلتها وبينتها في درسي وشرح الموسع لنخبة الفكر والموقظة يسر الله خروجهما بمنه وكرمه. Nah, masing-masing bentuk ada contoh-contohnya, aku telah rincikan dan jelaskan dalam pelajaranku dan syarahku yang meluas, ya, syarah pelajaran dan syarah yang meluas, pelajaran dan syarah terhadap Nukhbatul Fikr, dan juga pelajaran dan syarah terhadap Al-Muqidah. Nah, semoga Allah mudahkan keluarnya dua kitab tersebut. Nah, dengan kedermawanannya. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga kita bisa memiliki kitabnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi selesai kita membahas syarat. Berikutnya al-maklub. Sementara kita beralih dulu ke apa? Syarah Qawaidul Muth. Muth lah, ya, masih ada tersisa, ya. Khotimah, ya.